wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhan Allah wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin, yang senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Syukur dalam artian terus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat bersyukur yang telah dijelaskan oleh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya disebutkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan arti bersyukur di antaranya adalah alla yasta'malaha fi ma yakrahu. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah, seorang hamba tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya bersyukur ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka suatu kekeliruan tatkala seorang hamba bersyukur kepada Allah tapi dengan bermaksiat kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang dan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka tatkala seorang hamba dia benar-benar bersyukur kepada Allah dengan syukur yang telah dicontohkan oleh nabinya, maka Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, dan itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, sungguh-sungguh akan kami tambahkan kenikmatan tersebut kepada kalian. Akan tetapi apabila kalian itu kufur, kalian itu mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kalian menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk durhaka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat-sangatlah pedih, dan bagi Allah sangatlah mudah merubah suatu kenikmatan menjadi azab yang sangat pedih, menjadi azab yang sangat menyakitkan. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah yang berjudul Minhajul Firqati Najiyah, jalan golongan yang selamat. Kita dalam pembahasan atau masuk dalam pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau ya Allah na'bud, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Karena isti'anah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat seorang manusia itu adalah dhaif, lemah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tatkala bersemangat untuk melakukan suatu amalan, kata Nabi, fasta'in billah, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Amalan suatu ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sekecil apapun bentuknya, kita harus ingat itu adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di sana manusia yang merasa berat untuk melakukan suatu ibadah, padahal ibadah tersebut kelihatannya ringan. Kenapa merasa berat? Karena belum diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ayat di atas tadi kata Syekh rahimahullah, maknanya, artinya adalah nahussuka bil ibadah wad du'ai wal isti'anati wahdah. Artinya adalah kami mengkhususkan bahwasannya yang namanya ibadah dan isti'anah serta doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna barakallahu fikum dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kami khususkan ya Allah ibadah itu hanya untuk-Mu. Kami khususkan ya Allah doa itu hanya untuk-Mu. Kami khususkan ya Allah isti'anatu wahdak, semata-mata hanya untuk Engkau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh, Dzakara ulama'ul Arabiyah anallah ta'ala qaddamal maf'ul bih iyyaka 'alal fi'li na'budu wa nasta'in. Syekh yang pertama berbicara dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maf'ulun bih, yaitu iyyaka, dan mengakhirkan maf'ulun bihi tersebut dari fi'il dan fa'ilnya, yang seharusnya susunannya adalah na'budu iyyak, tapi di sini Allah mendahulukan iyyaka na'bud. Maka ternyata memiliki rahasia yang sangat penting. Kata beliau, di antara rahasianya, liyakhussal ibadata wal isti'anata bihi wahdah. Tatkala didahulukannya maf'ulun bih, maka memiliki faidah mengkhususkan yang namanya ibadah isti'anah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsuruhuma fihi duna siwah, yaitu mengkhususkan kedua ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kalimat yang sering kita ulang-ulang, akan tetapi memiliki konsekuensi yang sangat besar, memiliki kandungan yang sangat besar yang harus direalisasikan oleh setiap muslim, yang harus diwujudkan oleh setiap mukmin dari konsekuensi tersebut. Maka kata Syekh rahimahullah, inna hadhil ayah allati yukarriruhal muslimu asaratil marat fis salati wa kharijiha hiya khulasatu suratil fatihah wa hiya khulasatul qur'ani kullih. Perhatikan penjelasan dari Syekh rahimahullah, bahwasanya ayat tersebut, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang senantiasa diulang-ulang oleh setiap muslim dalam satu hari satu malamnya sampai berpuluh-puluh kali, baik tatkala sholat maupun di luar sholat. Ketahuilah kata Syekh, ini merupakan khulasah, ringkasan dari surat Al-Fatihah. Bahkan kalau kita lebih memperhatikan, atau lebih memperhatikan secara dalam lagi, kata Syekh, hiya khulasatul Qur'anu Qur'ani kulli. Itu merupakan khulasah, intisari dari isi Al-Quran, yaitu mengajak manusia untuk memurnikan yang namanya ibadah semata-mata hanya untuk Allah, wa bu'du 'anil syirkiyat, dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirkiyat, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, innal ibadah fi hadhihi al-ayati ta'ummul ibadat kulliha mislu salati wan nadhri wal dhabhi wa la siyama ad-du'a. Sesungguhnya yang dimaksud ibadah di sini, Tatkala kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ketahuilah sesungguhnya ibadah di sini adalah sifatnya umum. Ibadah-ibadah secara menyeluruh seperti ibadah salat, ibadah nazar, dan juga ibadah adzabhu, ini semua adalah lillah, harus diperuntukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah adalah man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'ana Allah, Allah itu melaknat man dzabaha li ghairillah, wa la'ana Allah man la'ana walidayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang dia adzabahu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Karena sembelihan merupakan ibadah yang harus diperuntukkan hanya untuk Allah. Sebagaimana di dalam ayat yang sering kita dengar, Allah menyatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbil alamin. Di dalam ayat lain Allah menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yang namanya menyembelih dijelaskan oleh para ulama merupakan ibadatun maliyatun, ibadah yang kaitannya dengan harta yang paling afdal. Karena di dalamnya terdapat taqarrub wa tadhallul, mendekatkan dan merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala sarfuha li ghairillah, ibadah tersebut terkhusus sembelihan tadi, dia palingkan untuk selain Allah. Baik itu untuk jin, untuk orang-orang yang telah mati, penunggu sungai, penunggu gunung, dan yang semisalnya. Ketahuilah ini merupakan perbuatan syirkiyat, perbuatan menyekutukan Allah. Ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengancam dengan laknat untuk mereka orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Baik itu menyembelih untuk acara-acara sedekah laut, sedekah bumi dan yang semisalnya, yang di situ dibarengi dengan penyembelihan sebagai bentuk taqarrub dan pengagungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyebutkan la'anallah, Allah itu melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara bentuk ibadah kata Syekh, wala siyama ad-du'a, terlebih-lebih barakallahu fikum doa. Doa merupakan salah satu bentuk ibadah. Sehingga Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Maka harus diperuntukkan dan dikhususkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, Fa kama anna salata ibadah la tajuzu li rasulin wala li waliyyin wa kadzalika addu'a al ibadah bal huwa lillahi wahdah. Kata Syekh rahimahullah, tatkala doa itu merupakan bagian dari ibadah, atau tatkala salat merupakan bagian dari ibadah, maka tidak boleh seorang salat niatnya untuk rasul, seorang salat niatnya untuk wali, seorang salat niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Maka begitu juga doa. Doa merupakan bagian dari ibadah. Maka tidak boleh doa untuk rasul. Artinya meminta kepada rasul, meminta rizki, meminta keselamatan kepada rasul, atau kepada wali orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kami itu berdoa menyeru hanya kepada Rabbku, yaitu Allah, dan kami tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga nabi-nabi sebelumnya mengajarkan dan mencontohkan kepada umatnya berdoa hanya kepada Allah semata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul dhinun, sebagai contoh adalah doanya dhanun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Idda'a biha wa huwa fi batnil hut. Tatkala Nabi Yunus alaihi salam berada di perut seekor ikan. Siapa yang dipanggil oleh Nabiullah Yunus alaihi salam tatkala berdoa? Apakah memanggil nama-nama orang yang telah meninggal dunia, menyebut-nyebut, berteriak memanggil namanya Nabi Adam alaihi salam yang merupakan Abul Bashar, yang merupakan bapaknya manusia, yang Allah ciptakan dengan tangannya? Lah, tidak sama sekali. Tapi yang dipanggil adalah Allah. Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan dalam kondisi yang sangat sempit. Berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ini doa yang dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalimin, orang-orang yang telah berbuat zalim. Ini doa yang dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Barakallahu fikum. Memanggil Allah Subhanahu wa taala, tidak memanggil salah satu makhluk dari makhluk-makhluknya Allah. Tidak berteriak memanggil Nabi Adam alaihi salam atau yang lainnya, tapi berteriak memanggil Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Ayuhan nas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara rahasia ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Syekh menyebutkan pembahasan berikutnya, adalah al isti'anah billahi wahdah. Isti'anah billahi wahdah, minta tolong kepada Allah semata. Karena ini merupakan bagian dari ibadah yang sangat penting, sehingga Al-Imam Muhammad Ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, tatkala beliau menyebutkan di antara macam-macam ibadah adalah al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya ibadah itu tidak hanya sekedar sholat, puasa dan yang semisalnya. Ibadah adalah suatu perkara yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang zahir maupun yang batin. Kalau itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah yang namanya ibadah. Barakallahu fikum. Isti'anah, meminta tolong, merupakan bagian dari ibadah, dikarenakan Allah mencintai hal yang demikian. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan di dalam hadis yang cukup panjang dari hadisnya Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wa ghulam, yaitu anak yang masih kecil. Wa ghulam, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang sangat penting. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengajarkan, dan di sini terdapat faedah yang sangat penting, tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali diajarkan kepada annas, manusia, adalah at-tauhid. Nabi menyatakan, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau minta tolong, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kata Nabi, apabila engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Hatta kepada anak yang masih kecil ditarbiyah tentang tauhid, supaya menyandarkan hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Maka disebutkan faedah yang sangat penting oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang mana Imam Nawawi salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Syafi'iyah. Yaqulul Imamu An-Nawawi rahimahullah wal Haitami fi tafsir hadal hadith ma khulasatuh, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah terkait menjelaskan hadis tersebut, hadis idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Kata beliau rahimahullah, itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, idza talabtal i'anah, ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Artinya kata beliau rahimahullah, apabila engkau meminta suatu pertolongan dalam suatu urusan, baik dari urusan-urusan dunia maupun dari urusan-urusan akhirah, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. La siyama fil umuri allati yaqdiru 'alaiha ghairullah. Terlebih-lebih dalam urusan, dalam suatu perkara yang tidak mampu melakukan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya adalah kasyifa'il marad, seperti meminta kesembuhan dari orang yang sedang sakit. Wa talabir rizki, meminta rizki, yang mampu memberikan rizki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin. Allah itu adalah zat yang maha memberi rizki kepada hamba-hambanya. Wal hidayah, contohnya pula adalah talabul hidayah, meminta hidayah, minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiyya mimma khtasallahu biha wahdah, yang mana ini merupakan perkara yang dikhususkan hanya kepada Allah semata. Sebagaimana Allah menyebutkan, wa iyamsaskallahu bidhurrin falakashifalahu illahu. Apabila Allah menimpakan kepadamu dengan suatu penyakit, Allah menimpakan kepadamu dengan suatu madharat, kejelekan, musibah dan semisalnya, maka kata Allah, maka tidak ada yang mampu menghilangkan penyakit tersebut, kejelekan tersebut, kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan demikian. Maka yang seperti ini mendidik kita, mentarbiah kita, supaya kita senantiasa memohon hanya kepada Allah, terlebih dalam perkara yang tidak mampu melakukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, man aradal hujjata fal qur'anu yakfih, faman arada mughithan fallahu yakfih, waman arada wa'idhan falmautu yakfih, waman lam yakfihi syai'un min dhalik fa'inan nara takfih. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang menginginkan hujjah, barang siapa yang menginginkan dalil, maka Al-Quran sungguh sudah mencukupi. Karena ini merupakan barakallahu fikum, perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang menginginkan hujjah, dalil, Al-Quran itu sebetulnya sudah cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum fikum syai'aini lang tadhilu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian, kata Nabi, dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, tatkala kalian itu benar-benar tamasuk, berpegang teguh dengan keduanya, yaitu mempelajari, mengamalkan. Maka kata Nabi, Al-Quran dan sunnahku. Ayuhannas masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini Al-Quran. Maka tatkala diamalkan akan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Tapi tatkala ditinggalkan tidak diamalkan, maka akan mengenai diri-diri kita. Sehingga kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Yang namanya Al-Quran itu hujjah bagi kamu atau justru akan mengenai kamu. Dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin. Kapan itu Al-Quran sebagai hujjah bagi manusia yang akan membela di hadapan Allah? Yaitu tatkala Al-Quran itu diamalkan. Tapi tatkala ditinggalkan, barakallahu fikum, justru akan mengenai orang tersebut. Dia akan menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, faman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka. Barang siapa yang dia itu berbaling dari peringatanku, di antaranya adalah Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, kata Allah, maka orang tersebut akan menghadapi kehidupan yang sempit. Wa nakhsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami bangkitkan, kata Allah, orang tersebut di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa man arada mughithan wallahu yakfihi. Dan barang siapa yang membutuhkan pertolongan, barang siapa yang membutuhkan pertolongan, maka Allah yakfihi, yang akan mencukupinya. Artinya tatkala seorang hamba benar-benar dia istain, meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolongnya. Wa man arada wa'idhan, barang siapa yang menginginkan suatu nasihat, peringatan, kata beliau, fal mautu yakfi, maka kematian cukup sebagai peringatan untuk kita semua. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak zikrul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikr hadzami hadhil ladzat al maut. Perbanyaklah oleh kalian penghancur kenikmatan ini. Apa itu yang akan menghancurkan kenikmatan? Al-maut, kematian. Kita diperintahkan untuk memperbanyak zikrul maut, mengingat kematian. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man lam yakfihi syai'un min dzalik, maka kalau dia merasa tidak cukup dengan perkara yang di atas, fa innan nar takfi, maka nerakalah yang akan, barakallahu fikum, mencukupinya. Artinya menghentikan orang tersebut dari angan-angannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam pembahasan ini Syekh menyebutkan, waman arada muhithan, dan barang siapa yang menginginkan pertolongan, fallahu yakfi, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, al-isti'anatul masru'ah. Adapun yang dimaksud isti'anah yang masru'ah adalah antasta'ina billah ala hilli masyakilik. isti'anah yang masyru'ah, yaitu engkau minta tolong kepada Allah untuk menghadapi masakil-masakil, permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Sehingga seorang muslim tatkala menghadapi permasalahan, fasta'in billah, hadapi dengan meminta tolong kepada Allah. Fasta'inu bisabri wassalah, itu yang diperintahkan oleh Allah. Hadapi masalah-masalah yang sedang kita hadapi dengan kita memperbanyak minta tolong kepada Allah, dibarengi dengan rasa sabar dan memperbanyak salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini isti'anah yang masyru'ah, yaitu antasta'ina billah, engkau minta tolong kepada Allah untuk menghilangkan masyakil, masalah-masalah, ujian-ujian yang engkau hadapi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas tauhid, dan menjadi orang-orang yang syakirin, yang benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.